Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang dihormati kedua-dua panel jemputan kita, datuk-datuk, datin-datin, profesor-profesor, doktor-doktor, para artis publicity, tuan-tuan, puan-puan, peserta program perkampungan sunnah yang ke-9 yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya, marilah kita sama-sama melahirkan rasa kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga kami di di peringkat bahagian urustia ataupun pengurusan ataupun penganjur mengucapkan syabas dan tahniah kerana masih istiqamah stay tune hingga ke petang ini bersama dengan kami slot yang dinamakan Forum Zuhur ke-4, merupakan Forum Zuhur yang terakhir lah ya. Jadi tahniah dan syabaslah, bukan kaleng-kaleng, kalau tidak kerana pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum ini, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, telah menyaksikan, telah menghayati penyampaian atau perkongsian perihal jihad. Kini bersama kami pula slot yang membincangkan tentang berpaling dari medan jihad. Ya, saya sendiri pun rasa perlu kita bincang kerana dikhawatiri entah-entah kita pun tergolong di kalangan yang berpaling dari medan jihad. Ya, kalau dah tergolong, apa kesan dia? Jadi untuk mengupas tentang berpaling dari medan jihad ini, kita ada dua panel yang diundangkan khas. Ya, dari kalau di sebelah kanan saya ini, saya panggil Ustaz Captain dan seorang lagi Ustaz Hafizuddin. Ya, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sememangnya cinta itu buta, tak kenal maka tak cinta. Mari kita kenal panel kita, latar belakang siapakah mereka. Baik, yang pertamanya, iaitu panel pertama kita, Ustaz Kapten Muhammad Asri bin Khalid di sebelah kanan saya ini, merupakan kakitangan NGO Pertubuhan Kebajikan Green Project Malaysia. Green Project Malaysia ni jangan kita silap faham, bukannya macam green untuk tumbuhan-tumbuhan atau pokok-pokok. Tadi dapat pencerahan, sebenarnya adalah bantuan kepada mangsa-mangsa perang, ya Ustaz ya. Beliau berkelulusan Maktab Mahmud Al-Ustar, pernah jadi seorang guru di MRSM Kuantan 1999 hingga 2001, juga memiliki ijazah sarjana muda dengan kepujian bidang syariah dan pengajian Islam di Universiti Mu'tah Jordan, pernah berkhidmat sebagai tentera kagat, kini bersara ya. Pada tahun 2015 beliau bersara ya. Dan kini merupakan pengerusi NGO Green Project Malaysia dan juga penasihat Pertubuhan Poligami Harmoni Malaysia. Semua pakat tersenyum sebut penasihat poligami. Mungkin poligami ini sinonim dengan peperangan. Maka kena adalah penasihat pengaman. Ya Ustaz Kapten. Ustaz Kapten pun ada pesan, petang-petang ni kita jangan serius sangatlah, kan? Tapi alhamdulillah kita masih bersemangat dan harap penonton, audiens, peserta perkampungan sunnah ke-9 ini juga masih bersemangat. Boleh? Baik. Panel yang kedua kita, iaitu tidak asing lagi daripada kita, iaitu Al-Fadhil Ustaz Hafizuddin Abrarah, merupakan Ketua Penolong Pengarah Pendidikan bahagian pendidikan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Perlis ataupun JAIPS, berkelulusan ijazah sarjana muda Usuluddin Al-Quran dan Al-Hadis Universiti Malaysia, dan juga memiliki master sarjana sastra hadis Universiti Sains Malaysia. Dan saya sendiri cukuplah kot tuan-tuan perempuan maklum bahawa saya merupakan salah seorang daripada staff UiTM Cawangan Perlis. Nak kenal lebih lagi, jumpa lepas ni insyaAllah. Baik, tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, tanpa kita melengahkan masa, kita teruskan slot agenda kita, iaitu pusingan yang pertama. Disediakan dua soalan ditujukan kepada panel kita yang pertama, iaitu Al-Fadil Ustaz Kapten Muhammad Asri. Ya, tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, kita kalau sebut berpaling daripada medan jihad, saya sendiri pun merasakan kalau sebut berpaling, mestilah kita ini mungkin hanya tidak ambil cakna, tidak ambil tahu. Ataupun kita sendiri mencari ciri-ciri diri kita nak jadi Muslim yang sejati ikut taksiran ataupun ramalan diri sendiri. Entah-entah sesuai dengan tajuk kita, dikhawatiri yang kita duduk berpegang dengan prinsip sendiri itu entah-entah tergolong di golongan orang yang berpaling daripada berjuang, dalam erti kata lain penakut, pengecut, dayus dan sebagainya. Jadi untuk soalan pertama ditujukan kepada Al-Fadil Ustaz Kapten Muhammad Asri, bagaimanakah ataupun bahasa yang senang faham, macam mana ni nak dikirakan sebagai berpaling daripada medan jihad ini Ustaz, yang kita ni takut entah-entah kita ni sebenarnya tergolong mengelok berpaling daripada medan jihad sebenarnya. Ya, mungkin kita hanya rasa cukup dengan solat lima waktu, puasa di bulan Ramadan, pergi haji, settle, relax, selesa. Jadi kepada Al-Fadil Ustaz dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu, nasta'inuhu, nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina. Man yahdihillah fala mudhillalah, wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang dihormati sahabat saya Ustaz Rizal, tuan moderator Ustaz Hafizuddin, Muslimin dan Muslimat, mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertamanya saya rasa kagum dengan negeri Perlis yang berani untuk mengenengahkan topik jihad ni. Dan level keberanian ini bukan sekadar berbanding dengan negeri-negeri lain. Bahkan dibandingkan dengan dunia, umat Islam sekarang pun tak berani nak meletakkan topik ini. Dan bila diberi tema ataupun tajuk berpaling dari medan jihad ni, saya bersyukur. Sebab kalau dia terlari dari medan perang, saya ingat 2 minit selesai saya cerita. Tapi kalau berpaling dari medan jihad, yang ni agak panjang sikit. Seperti yang moderator sebut, takut-takut kita termasuk dari golongan yang berpaling dari medan jihad. So saya akan highlight ataupun fokuskan kepada dua perspektif. Pertamanya, lari dari medan jihad yang telah sertai. Dan yang ni memang confirm dosa besar. Termasuk yang hadis Nabi, hadis sahih Muslim yang Nabi sebut, ijtanibu sab'al mubiqat, jauhilah 7 perkara yang, 7 perkara yang membinasakan, dosa-dosa besar. Dan salah satu daripadanya, at-tawalli yawm az-zahf, lari dari medan perang. Baik, mana-mana orang contoh yang telah diarahkan oleh pemerintah dan dia telah sertai tentera ataupun mujahidin, apabila dia keluar dia dikira lari dari medan jihad. Adapun kalau kita tengok dibincang oleh Sheikh Ibn Uthaymin dalam Syarhul Kabair, dia sebut ada beberapa perkara yang boleh menyebabkan ataupun dia terkeluar daripada golongan yang lari dari medan jihad. Umpamanya menyusun strategi. Dia bukan lari kosong, lari untuk menyusun strategi yang kemudiannya akan berhadapan dengan musuh. Kemudian kalau tak lari, mudarat kepada mujahidin ataupun tentera Islam jauh lebih besar. Maka mereka terpaksa berundur. Contohnya apa yang berlaku dalam Perang Mu'tah. Perang Mu'tah, tentera Islam 3,000 dan tentera musuh ada 200,000. Itu ada berbagai riwayat. Ada yang membantah jumlah 200,000. Tapi senang cerita, 3,000 lawan terlalu ramai. Lawan terlalu ramai. Jadi tiga panglima yang telah disebut oleh Nabi SAW yang gugur syahid diganti oleh Khalid Al-Walid radhiyallahu anhu. Khalid Al-Walid apabila telah dilantik menjadi panglima, keesokan harinya dia menyusun semula tentera Islam. Dia perang zaman dulu tak macam zaman sekarang. Bagi saya lah, zaman dulu lagi sadis sebab berhadapan. Nampak tangan putus, cucuk pedang masuk kat dalam mata, sadis. Lebih ngeri lagi. Jadi Khalid Al-Walid telah menyusun semula tentera. Setelah beberapa hari mereka berperang, dah macam kenal lah, tiap-tiap hari duk tengok muka ni. Kemudian Khalid Walid dia tukar formasi, yang kanan duduk ke kiri, kiri duduk kanan, depan ke belakang, belakang ke depan. Dan daripada kejauhan, yang belakang pula ditugaskan untuk kibar debu. Dan pihak musuh melihat kibaran itu seolah-olah tentera Islam telah mendapat bantuan yang sangat ramai daripada kejauhan. Bila sampai dekat, tengok muka tak pernah kenal. Betul lah ni. Yang dah tukar dah formasi. Jadi masa tu moral tentera musuh jatuh. Dan mereka berundur. Tentera Islam kejar. Dan kemudian bila dah kejar tu, mereka lari. Akhirnya Khalid Al-Walid memerintahkan untuk tentera Islam pulang ke Madinah. Setelah berjaya membunuh, kemudian jatuhkan moral tentera musuh dan kemudian pulang. Kerana kalau tunggu juga, sebab tentera musuh ni pun dia ada barisan hadapan dan dia ada barisan belakang standby. Jadi kalau mereka yang belakang tu ke depan pula, tentera Islam akan menghadapi masalah. So cukup setakat itu merupakan kemenangan. Dan kemudian mereka berundur balik ke Madinah dan itu tidak termasuk dalam lari dari medan perang. Cuma dalam konteks sekarang ni, macam kalau tentera Malaysia kan, kalau seseorang itu dikira lari daripada medan perang, kita ada mahkamah tentera. So mahkamah tentera yang akan putuskan sama ada dia lari daripada medan perang ataupun tidak. So tidak semudahnya untuk kita menghukum seseorang itu lari daripada medan perang. So selesai dalam bab tu. So kesimpulannya, kalau benar-benar dia lari dari medan perang, dia telah melakukan salah satu daripada dosa besar. Okey, yang kedua. So yang ni saya minta izin untuk membaca. Sebab ini fatwa yang telah ditulis oleh Sheikh Dr. Abdullah Azam. Ketika beliau terlibat di dalam medan jihad di Afghanistan. Jadi dia tulis fatwa dan dia persembahkan kepada ramai ulama, termasuk Sheikh Ibn Baz, Sheikh Nasih Ulwan, ramai lagi. Dan semasa berada di Madinah, semasa berada di Mina, dia telah persembahkan fatwa ini kepada lebih pada 100 orang ulama dari seluruh dunia. Dan tak ada seorang pun yang membantah. Baik. Saya baca fatwa dia. Dia kata, kemudian aku berucap mengenai topik ini pada sebuah syarahan di Mina pada musim haji di mana berkumpul lebih 100 ulama dari seluruh dunia Islam. Aku katakan pada mereka, disepakati salaf ulama terdahulu, semua orang alim dan muhaddithin pada setiap waktu, bahawa jika secebis bumi umat Islam sebesar tapak tangan diserbu musuh, maka jihad menjadi fardu'ain, kewajipan global pada setiap Muslim, lelaki mahupun wanita, yang mana anak boleh pergi tanpa izin orang tuanya dan isteri tanpa izin suaminya. Aku memutuskan dengan kehadiran Amir kepada Mujahidin, masa tu Sayyaf, kan, antara salah seorang pemimpin Mujahidin Afghanistan. Kan. Dia kata, aku telah habiskan 3 tahun jihad di Afghanistan. So dia dah pergi dulu, kemudian baru dia keluarkan fatwa tu. Dia kata bahawa jihad di Afghanistan sangat memerlukan personal, maksudnya perlukan tenaga manusia untuk pergi berjihad. Dia kata, jadi, ni depan ulama yang ramai ni, sesiapa yang ingin menyangkal dari kalangan kamu, wahai ulama, sila ajukan. Dia kata, dan tidak ada satu bantahan, sebaliknya seorang ulama, nama dia Dr. Sheikh Idris, dia kata, wahai saudaraku, tidak ada perbezaan dalam hal ini. Jadi akhirnya dia kata, aku terbitkan fatwa ini, semoga Allah menjadikannya berguna bagi kita pada kehidupan kini dan kemudian kepada umat Islam seluruhnya. Kemudian saya hanya ringkaskan. Saya ambil salah satu daripada surat. Ada surat yang ditulis oleh Sheikh Ibn Baz. Ini saya ambil daripada surat yang ditulis oleh Sheikh Abdullah Nasih Ulwan berkenaan dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Sheikh Dr. Abdullah Azam. Dia kata, di mana saja beliau mengumumkan fatwa ini, maksudnya mana saja Dr. Abdullah Azam mengumumkan fatwa ini, dipetik daripada mazhab salaf apa yang benar dan betul, iaitu mana-mana negara Islam dicerobohi orang kafir seperti yang diputuskan oleh orang yang memahami, berperang menjadi fardu ain kepada rakyatnya, dengan itu isteri akan maju tanpa perlu izin suaminya dan anak-anak tanpa perlu izin orang tuanya. Malah jihad akan tetap menjadi fardu ain kepada setiap negara yang berhampiran, sehingga bilangan tentera cukup bagi membebaskan negara umat Islam daripada cengkaman orang kafir. Jika orang kafir tidak dapat dimundurkan, maka jihad fardu ain berkembang dalam bentuk bulatan dari negara yang terdekat kepada negara lain yang terdekat, sehingga jihad menjadi fardu ain kepada seluruh dunia, sehingga ditimpakan kemusnahan kepada musuh dan pengusiran keseluruhan mereka daripada bumi umat Islam. Pada masa kini, kita dapati ramai umat Islam dalam semua negara umat Islam malas, kurang persediaan dan tidak berbuat apa-apa. Kini sebenarnya bagi Afghanistan dan Palestin dan juga bumi umat Islam lainnya, jihad pada hari ini menjadi fardu ain kepada setiap orang, sehingga bilangan personal Mujahidin dan kewangan cukup. Dia tersehingga Mujahidin dan keperluan kewangan mereka cukup, selagi tak cukup dia menjadi fardu ain. Oleh itu, adalah menjadi tanggungjawab pada setiap Muslim hari ini yang berupaya memikul senjata untuk maju ke medan jihad bagi membantu saudara se-Islam mereka di Afghanistan dan di mana tempat-tempat yang memerlukan meskipun orang tuanya tidak mengizinkan, sehinggalah mencapai ketenteraan yang cukup. Dan Allah Maha mengetahui, saudaramu Abdullah Nasih Ulwan, Universiti King Fahad Abdul Aziz, Jeddah. Okey. Apa hasilnya fatwa yang dikeluarkan pada ketika itu? Soviet Union yang pada ketika itu kuasa besar dunia akhirnya tewas. Masa itu Taliban tak ada lagi. Hanya umat Islam di Afghanistan. Dan Mujahidin datang pada seluruh dunia. Termasuk Malaysia pun ada. Kan? Tapi kebanyakannya orang Arab. Orang duk kutuk orang Arab, apalah orang Arab, orang Arab. Tuan-tuan pergi ke medan jihad mana pun, orang Arab lah yang paling ramai. Sebab itu mereka yang paling dikawal oleh puak kufar. Kerana kalau mereka tidak dikawal, keberanian mereka kecekalan mereka sangat dahsyat. Ini bangsa ni, orang Arab ni. Baik. Dua jenis jihad lawan orang kafir. Satu jihad ofensif, satu jihad defensif. Ofensif tu futuhat. Kan? Ha. Yang tu kalau kita baca daripada sejarah, daripada Rasulullah sampailah khalifah yang terakhir, Daulah Uthmaniyah. Jihad itu biasa. Bukan luar biasa macam sekarang ni. Sekarang nak cakap jihad pun, ai. Ada orang ambil nama sekejap lagi. Buat live pula, alamak. Tapi inilah jihad kita. Nak memahamkan orang. Yang kedua, jihad defensif. Jihad defensif, tuan-tuan, mana-mana bumi dan wilayah umat Islam yang diserang, maka berkewajipan umat Islam mempertahankannya. Saya kadang-kadang saya heran yang kata tidak boleh membantu tu dia masuk jihad ofensif. Kan? Tak boleh membantu tu dia masuk dalam jihad ofensif. Bukan jihad ofensif lagi, itu dah jihad defensif, mempertahankan wilayah umat Islam yang telah diserang. Baik. Kemudian hukum. Hukum ada dua, satu fardu ain, satu fardu kifayah. Fardu ain confirm yang tempat diserang mesti bangkit lawan. Mesti bangkit lawan. Fardu kifayah, orang yang sekelilingnya. Yang Dr. Abdullah Azam sebut tu, yang fardu ain tu, ialah apabila keperluan masih belum mencukup dalam bentuk bulatan, dia menjadi fardu ain, menolong. Bila dah cukup, yang lain fardu kifayah. Tak cukup, bulatan itu dibesarkan, fardu ain, yang lain fardu kifayah. Baik. Jadi katakanlah kita ambil the worst lah. Sebab bumi umat Islam sentiasa dicerobohi. Jutaan umat Islam dibunuh di Syria, di Iraq, Afghanistan, Kashmir, Afrika Tengah, India, Rohingya, umat Islam dibunuh. Katakanlah fardu kifayah bagi kita. Umat Islam ambil fardu kifayah, kita ambil hak tak payah tu. Senang dia. Kan? Dah ada yang buat, yang lain tak payah. Aku hak lain tu. Okey? Baik. Dia dah sebut. Fardu kifayah ni bentuk menjadi bulatan. Apa yang berlaku di Palestin, nak bagi senang faham, ambil Palestin lah. Tapi sebenarnya darah umat Islam di Palestin tidak ada bezanya dengan darah yang ditumpahkan apa ni di Iraq. Darah umat Islam di Palestin tidak ada bezanya dengan darah yang ditumpahkan di Afrika Tengah. Dan begitulah darah umat Islam Palestin tak ada beza langsung dengan mana-mana darah umat Islam yang ditumpahkan di seluruh dunia. Kita hanya peduli isu Palestin je. Saya handle channel Telegram. Sebab tu bila umat Islam hanya peduli isu Palestin, bila Iran serang dia kagum dengan Iran. Houthi serang dia kagum dengan Houthi. Kerana dia tak peduli isu lain. Dia mula nampak Puak Syiah ni sebagai hero. Tuan-tuan, Bosnia, Chechnya, Afrika Tengah, Afghanistan, tuan-tuan pergi bumi jihad mana pun, tak ada Puak Syiah yang pergi berjihad. Semua Sunni. Tak ada Puak Syiah. Jangan duk kagum sangat Puak Syiah ni. Saya sebut sikit lah tuan-tuan. Iran ni duk bantu rejim Syiah Bashar Assad. Duk bantu rejim Syiah Bashar Assad. Tuan-tuan tahu, 2000, saya tak ingat tarikh yang sebenar. 2013 mungkin. Ataupun 2015. Di Damsyik, ada satu wilayah, nama dia Camp Yarmouk. Di sini, penempatan pelarian Palestin. Apa yang dilakukan oleh rejim Syiah Bashar Assad? Dan dibantu oleh Iran, dibantu oleh Hezbollah, dibantu oleh Syiah yang datang pada seluruh dunia. Mereka bom sedahsyat-dahsyatnya lebih 5,000 umat Islam Sunni, rakyat Palestin yang menjadi pelarian dibunuh di kem Yarmouk. di Damsyik. Mereka dikepung. Kalau tuan-tuan tengok bagaimana Ghazah tak dapat makan. Di Kem Yarmuk pada ketika itu lebih dahsyat. Kalau mereka sayang pada umat Islam Palestin, mereka takkan bunuh dan takkan berlaku apa yang ada di Kem Yarmuk. Itu baru cerita sikit lah. Tapi jangan duk kagum sangat. Sebab ini bukan mediumnya kita nak cerita tentang kebobrokan puak-puak Syiah ni. Cuma saya nak bagi gambaran je. Sebab orang kita ni nampak, oh bom. Tuan-tuan, media ni, media kufar, saya sebut senang, media kufar, dia yang cipta, dia create isu, tajuk, supaya dia nak kita nampak siapa hero. Tuan-tuan tahu apa berlaku di Afrika Tengah? Siapa yang duk berjuang di Afrika Tengah? Tak tahu. Media barat takkan letak benda ni. Siapa yang bangkit di Iraq masa Amerika menjajah Iraq? Tak tahu. Kerana media barat tak nak kita tahu ada hero di sana. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok, mudah aja gambaran Houthi ni diberi liputan meluas. Hatta CNN, BBC, sehingga kita nampak Houthi hero. Mudah sangat kena tipu. Dia twist sikit je, reverse psychology, habis. Kena tipu lah. Okay. Baik. Jadi, kita ambil Palestin lah, senang nampak. Sebenarnya, tanggungjawab membebaskan Masjid Al-Aqsa tu, orang Palestin je ke seluruh umat Islam di dunia? Seluruh umat Islam. Okey, isu Palestin ni lagi nampak. Sekarang ni ada Hamas dan beberapa kumpulan mujahidin yang lain. Kita ambil Hamas lah, senang. Cukup tak mereka duk berjuang tu? Mereka perlu bantuan tak? Perlu. Kewangan cukup tak? Tak cukup. Senjata cukup tak? Tak cukup. Maka fardu ain bukan saja di Palestin. Tapi bila buat bulatan dalam peta, Jordan terlibat, Syria terlibat, Mesir terlibat. Okey? Diorang tak bantu. Diorang tak bantu. Walaupun lingkungan bulatan tu dibuat, diorang termasuk fardu ain untuk membantu, diorang tak bantu. Mujahidin masih perlu bantuan tak? Perlu. Buka luas lagi bulatan. Iraq masuk. Kan? Turki masuk. Pakistan masuk. Tapi mereka tetap tidak bantu. Mujahidin masih perlu tak? Perlu. Buka lagi luas. Akhirnya sampai ke Malaysia. So, di mana kita? Jangan kata nak pergi berjuang. Nak doa pun susah. Nak boikot sebarang barang yang perlu boikot. Saya tak nak sebut yang makan sebulan sekali ni. Yang benda harian yang memang sokong Israel, tak boikot. Duk cari hak makan sebulan sekali, gaji baru pergi. Saya bukan kata perlu boikot ataupun tak perlu boikot, yang tu tak. Ni yang harian. Kita perlu boikot ni. Ni Daniel duk ada kat ni. Takbir. Tak lepas lagi. Hak tu pun tak boikot. Jadi, kalau begitulah situasinya, saya ingin melontarkan satu persoalan. Adakah kita termasuk dalam golongan yang lari dari medan jihad, yang berpaling dari medan jihad? Saya tak nak tinggalkan persoalan ni supaya tuan-tuan terkebil-kebil nanti ambil tiket flight pergi sana, sebab saya punya ceramah hanaya. Sesi kedua insya-Allah kita akan cuba rungkaikan. Wallahu taala. Baik, alhamdulillah. Terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz Kapten Muhammad Asri. Saya duduk sebelah pun rasa terbakar, tuan-tuan puan-puan. Rasa macam nampak M16 nak angkat je ni. Rasa tidak silap dah kita jumpa Ustaz Kapten kita ni ya. Komploksi ya, eksploitasi, banyak ni. Tak apa, kita tangguh dulu. Kita teruskan kepada persoalan yang seterusnya. Tadi kita dah dengar yang mana pencerahan daripada Ustaz Kapten. Entah-entah kita tergolong ketok daripada golongan yang berpaling daripada medan jihad. Kita nak tahu juga, nak menguatkan lagi. Kok-kok kita masih berprinsip acuh tak acuh lagi. Kita nak tambah dengan penjelasan dan juga pencerahan tentang hukum, hukuman ataupun ada sesuatu kecaman di sisi Islam kepada mereka yang berpaling daripada medan jihad. Kepada Ustaz Hafizuddin, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Rizal selaku moderator pada petang ini, forum yang Zuhur yang keempat. Jadi kalau namanya forum Zuhur, kena sebelum asar lah habisnya. Dan rakan panel Fadil Kapten Asri. Seterusnya, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Untuk petang ini, kita membicarakan satu topik yang saya anggap satu topik yang berat berbanding dengan tajuk-tajuk forum-forum yang sebelum-sebelum daripada ini. Sebab kalau kita tengok perkampungan sunnah kita ni, jihad memartabatkan dakwah, mempertahankan ummah. Jadi forum-forum yang sebelum daripada ini, saya kira tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian telah mengambil istifadah, mengambil manfaat berhubung dengan apakah yang ditakrifkan sebagai jihad. Apakah perkara-perkara ataupun tanggung-tanggungjawab amanah yang terpikul ke atas kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk jihad dalam kehidupan kita. Jadi tajuk pada petang ini ialah berpaling daripada medan jihad. Jadi bagaimana? Tentu ada sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Khalid Basalamah semalam. Setiap seruan yang dibawa, setiap dakwah yang dikemukakan, yang diajak, tentu ada yang memberikan sokongan positif dan tentu ada yang akan mengkritik secara negatif. Tentu. Sebab apa? Sebab disebut semalam, zaman Nabi pun ada. Ada empat golongan. Ada golongan yang munafik, ada golongan yang kafir, ada golongan ahli maksiat, ada golongan orang yang beriman. Itu zaman Nabi SAW. Zaman sekarang tentu lagi. Dan rumusan daripada yang sebelum-sebelum daripada ini, forum-forum yang sebelum ni, sebab kita forum yang terakhir, sebab tu tajuknya pun tajuk nak kunci. Nak kunci supaya apabila kita telah faham jihad tu apa dia, apabila kita telah tahu skop-skop jihad tu apa dia, skop jihad yang luas, jihad dari sudut ekonomi, jihad dari sudut sosial, jihad dari sudut politik, jihad berbagai lagi, sampailah kepada jihad ma'rakah, jihad dalam medan peperangan. Jadi nak kunci supaya umat Islam ini mereka sabat, mereka berada tetap teguh di atas medan ini, di atas medan jihad ini. Maka ini satu tajuk yang sangat challenge, sangat berat, yang dan juga kalau tengok forum tadi, dua orang panel, seorang kedua-duanya ada pengalaman dan seorang masih berkhidmat sebagai askar, dan kapten pun juga askar. Saya tak ada basic langsung askar. Kawat pun terabur kan. Angkat senjata tak tahu boleh ke tidak. Baik. Jadi ini satu tanggungjawab yang berat, dan saya kira perkara ini kita kena jelaslah, kita kena jelas. Dan sebagaimana yang kita maklumi bahawa jihad itu, saya conclude kepada dua. Satu jihad yang am dan satu lagi jihad yang khas. Jihad yang am, yang menyeluruh dalam segenap aspek agama kita ini, melibatkan ekonomi, muamalah, melibatkan jihad dari sudut ilmu, menuntut ilmu dan pelbagai lagi. Dan satu lagi ialah jihad khas, iaitu jihad apabila kita berhadapan secara langsung dengan kafir harbi yang memerangi ataupun yang menentang umat Islam, yang nak menjatuhkan umat Islam secara military, secara ketenteraan. Baik. Jadi dalam berhadapan, berada dalam medan jihad ini, medan jihad iaitu medan juang ataupun medan kita berusaha untuk meninggikan kalimah Allah Subhanahu Wa Taala. Luas medan jihad seperti yang telah dinyatakan dalam dalam forum-forum yang sebelum ini. Apa kesan ataupun apakah implikasi kepada umat Islam ataupun orang yang mengaku ataupun yang menunjukkan diri dia sebagai Islam tetapi mereka ini berpaling daripada medan jihad? Ini ada beberapa perkara lah, iaitu pertama berkaitan dengan jihad ini, kita berhadapan, kita kena jelas siapa musuh kita. Kalau tak, kita tak tahu kita nak hala mana kita punya sasaran untuk kita berjihad. Kalau tak ada sasaran, seperti yang dinyatakan daripada panel sebelum daripada ini, kita akan hilang fokus. Sebab tu dalam agama kita, Quran ajar siap-siap dah dalam surah Fatihah tu, ihdinas siratal mustaqim, wahai Tuhan ihdina, tunjukkanlah kepada kami, berikanlah hidayah kepada kami, siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alaihim, iaitu jalan orang yang telah engkau berikan nikmat, ghairil maghdubi alaihim, bukan golongan yang mana engkau murkai, waladdallin, dan golongan yang engkau telah sesatkan. Baik, jadi itu sebagai satu kacamata, sebagai satu asas, sebab itu disebut umul kitab. Supaya apa? Supaya kita jelas dalam Al-Quran nanti ni banyak lagi perkara-perkara yang akan disebutkan, supaya kita ada satu fokus yang jelas, iaitu kita nak mendapatkan hidayah di dalam Al-Quran itu. Baik. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan berkaitan dengan jihad melawan musuh yang jelas ini dalam surah Furqan. Nama surah pun Furqan, surah yang membezakan di antara yang hak dan yang batil. Iaitu Allah Taala sebut dalam ayat 51 dan 52, walau syi'na laba'atna fi kulli qaryatin nadhira fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira. Iaitu, dan kalau kami kehendaki, kata Allah Taala, kalau kami nak, laba'atna fi kulli qaryatin nadhira, kami akan utuskan bagi setiap kaum ataupun bagi setiap kampung itu, wilayah itu, nadhira, orang yang memberikan peringatan. Boleh Allah Taala, bukan Nabi SAW rasul yang terakhir, tapi kalau Allah SWT nak utus rasul-rasul yang lain, boleh. Tapi Allah SWT tak buat macam itu. Menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala letak tanggungjawab ini kepada umat Nabi SAW. Kalau tak, orang semua bergantung kat Nabi, bergantung kat Rasul. Jadi macam ulang balik cerita umat-umat terdahulu. Last kali, pergi Nabi Musa, kamu nak pergi berjuang, kami nak duduk dekat kampung kami ni saja. Sebab apa? Sebab itu perangai umat terdahulu. Berbeza dengan umat Nabi SAW, kita umat jihad, umat yang berjihad. Semua daripada zaman Nabi sehinggalah kepada zaman sekarang pun ada, masih lagi. Inilah umatnya. Jadi jelas lah. Fala tuti'il kafirina, jangan kamu wahai Muhammad, menurut kehendak orang-orang kafir, jangan taat, jangan patuh kepada orang-orang kafir, wajahidhum bihi jihadan kabira, dan kamu berjihadlah terhadap mereka itu dengan jihad dan kabira, dengan jihad yang besar. Baik, kembali kepada persoalan yang dikemukakan oleh Tuan Moderator sebentar tadi, apakah kesan, implikasi apabila berpaling daripada jihad? Iaitu dalam ayat Al-Quran juga, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan di dalam surah At-Taubah. Surah At-Taubah, nama surat taubat, tetapi dalam kandungan surah itu menceritakan perihal peperangan, bukan cara nak tetap, bukan cara nak tak, menceritakan watak-watak manusia apabila diperintahkan kepada mereka supaya pergi berjihad. Bagaimana respon ataupun bagaimana tindak balas manusia apabila diperintahkan kepada mereka untuk berjihad. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Taubah, Allah menasihatkan, Allah sebut supaya memberikan peringatan kepada kita umat Islam, iaitu Allah sebut pada ayat yang ke 38 surah Taubah, iaitu ya ayyuhalladzina amanu, Allah panggil kita, wahai orang yang beriman, malakum idza qila lakum infiru fi sabilillah istaqaltum ilal ab. Ada apa, kita kata apakah yang kamu wahai umat manusia, malakum wahai orang yang beriman, malakum apa yang berlaku pada kamu, idza qila lakum apabila dikatakan kepada kamu, infiru fi sabilillah, pergilah kamu beramai-ramai untuk fi sabilillah, untuk berada di atas jalan Allah SWT, ithaqaltum ilal ard, kamu rasa berat nak pergi, kamu rasa berat nak duduk di tempat kamu. Kenapa? Kerana keluarga kamu dah ada, kerana kenderaan kamu dah ada, kerana kamu dah selesa dengan kebun-kebun, dengan makanan-makanan dan sebagainya. Araditum bil hayati dunya minal akhirah, adakah kamu berkenan, adakah kamu redha dengan kehidupan dunia berbanding dengan kehidupan akhirat. Fama mata'ul hayati dunya fil akhirah illa qalil, kata Allah SWT, tidak adalah perhiasan dunia itu berbanding dengan akhirat kecuali sikit saja. Kalau kamu rasa selesa, kamu rasa berat, cerita jihad ni berat, dia menekan perasaan kita. Memang itu tujuan dia. Bila disebutkan perintah untuk pergi berjihad, kita melibatkan nyawa, melibatkan macam-macam lah, melibatkan tenaga, melibatkan harta, melibatkan masa kita. Kalau tidak di medan peperangan pun, jihad dalam bidang ekonomi, jihad dalam menuntut ilmu, jihad semuanya menuntut kepada pengorbanan, usaha, daya juang yang tinggi, gigih, kegigihan dan sebagainya. Jadi kalau perkara itu menyebabkan kamu rasa berat dan menyebabkan kamu rasa bahawa dunia lah kita, kerana disebabkan dunia, maka kata Allah SWT, sikit benda, perhiasan dunia tu sedikit sangat banding dengan akhirat. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tegur orang-orang yang beriman. Jadi bila ayat yang macam ni, Allah SWT tanya kita, malakum, apa kamu, apa yang berlaku pada kamu, idza qila lahum qila lakum infiru fi sabilillah. Baik, kemudian teguran yang lain juga, ini semua belum implikasi lagi, baru Allah Taala buka supaya kita ni, minda kita ni, kita terbuka. Sebab apa? Sebab yang menghalang kita daripada untuk berjihad, halangan yang pertama yang paling besar sekali ialah dunia. Itu halangan yang paling besar. Kalau umat Islam ini berjaya untuk letak dunia kat tepi, dunia di tepi maksudnya dia boleh gunakan dunia dia untuk jihad dia, maka insya-Allah dia berada di landasan yang betul. Allah Subhanahu taala sebut dalam ayat yang lain, iaitu Allah Subhanahu taala sebut illa tanfiru yu'adzibkum adzaban alima. Ini ancaman kepada orang yang beriman, Allah tegur, iaitu illa tanfiru yu'adzibkum adzaban alima wayastabdil qauman ghairakum wala tadurruhu syai'a wallahu ala kulli syai'in qadir. Jika kamu tidak pergi beramai-ramai, infiru tadi, kamu semua, maksudnya ada isyarat dalam ayat ini menunjukkan bahawa jihad ini bukan lonely individu, tak ada. Kalau kita kata mungkin perkara-perkara lain kita boleh buat solo, apa kata-kata kalau orang minat dalam apa kata apa-apa sukan lah, contoh berlari bagainya, dia boleh buat solo runner, dia boleh buat. Kalau apa lagi, solo, boleh buat solo, solo traveler ke apa, banyaklah orang tulis kan. Tetapi kalau dalam bab jihad, dia tak ada solo jihadis, tak boleh, ini tak betul. Sebab jihad itu dia mesti secara kolektif, secara berjamaah, dan dia diputuskan oleh authority umat ini, sama ada kepimpinan negara ke, ataupun mana-manalah di locality yang berkaitan. Jadi illa tanfiru yu'adzibkum adzaban alima, jika kamu tidak pergi beramai-ramai untuk perang pada jalan Allah SWT ni, yu'adzibkum azaban alim. Kamu akan diazabkan dengan azab yang pedih. Wa yastabdil qauman ghairakum, dan kamu akan digantikan dengan satu kaum selain daripada kamu. Kalau kamu rasa kamu dah Islam dah, kamu dah Muslim dah, dah terpaling Muslim, tapi kamu tidak berjihad, kamu akan digantikan dengan satu kaum yang lain, dengan satu kaum yang bukan kamu. Wala tadurruhu syai'ah, dan kamu tidak akan dapat mendatangkan bahaya kepada Allah Subhanahu wa taala sikit pun. Kamu tak puas hati ke kerana perintah itu? Kamu tak puas hati ke kerana Allah gantikan bangsa kamu, kaum kamu dengan kaum yang lain ke? Allah SWT, kita tidak akan dapat memberikan mudarat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah SWT itu maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ini satu ancaman daripada Allah Subhanahu wa taala, tegasnya dalam perkara berkaitan dengan dalam suruhan supaya kita berada di atas medan fi sabilillah ini, iaitu kalau kita tak sahut, kalau kita tidak ikut perintah ini, maka kita akan disalinkan dengan satu kaum yang lain, dihapuskan, dipupuskan. Kemudian itu satu implikasi, iaitu kita akan digantikan, kita akan ditukarkan, kemudian dia akan diberikan azab, sama ada azab tu atas dunia ataupun azab tu di akhirat. Kenapa? Kerana kalau bila satu kaum, satu umat tak ada lagi semangat juang dalam diri dia, maka umat tu dia tak boleh survive lah atas dunia ni, tak boleh survive lah. Boleh siapa-siapa nak datang jajah, boleh. Sebab apa? Sebab dia tidak ada lagi dah dia punya daya juang yang dalam diri dia. Kemudian yang seterusnya, Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud dan sebagainya, iaitu perbuatan berpaling daripada medan jihad ini ialah satu perkara yang dikaitkan dengan nifaq, satu perkara yang dikaitkan dengan munafik. Kalau sungguh kita sayang ke iman dalam diri kita, kita tak akan benarkan unsur-unsur ataupun perkara-perkara yang membawa kepada kemunafikan itu kita lakukan, kita terjebak ke dalamnya. Iaitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man mata wa lam yaghzu wa lam yuhaddith nafsahu bil ghazwi mata ala syu'batin minan nifaq. Iaitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mati belum berperang. Ramai rakyat kita, majoriti macam tu. Negara kita bukan negara perang. Merdeka dulu pun ingat berapa orang aja tumpah darah. Ya, lain semua deal dengan British terbang sana sini. Kita bukan negara perang. Beza. Kita boleh tengok rakyat yang sejarah dia nak merdeka tu dengan peperangan, dengan rakyat yang merdeka dengan secara rundingan, beza. Mostly kita ni secara rundingan lah. Tapi ada buruk dan baiknya lah. Bukan salah, tak salah. Tapi kita dapat lihat karakter itu. Jadi man mata walam yaghzu, yang ni kira-kira potongan ni dah tak dapat kat kita lah. Siapa yang mati dan belum pernah berperang, kira-kira potongan ni dapat dah kat kita ni. Tapi kita ada satu lagi yang menyelamatkan kita. Walam yuhaddis nafsahu bil ghazwi, dan dia juga tak pernah cakap dengan diri dia untuk pergi berperang, untuk terlibat dalam peperangan, ataupun terfikir-fikir ke esok kalau ada penjajah main datang lagi ke negara kita ni, kita nak lari mana, siap apa, bilik besi bawah tanah ke apa. Ini semua apa kita kata alasan-alasan untuk larilah begitu. Tapi kalau kita ada cita-cita, kita usaha hantar anak-anak kita, kita sendiri ambil tahu tentang apa persiapan-persiapan kalau ada nak berhadapan dengan peperangan dan sebagainya. Jadi sekurang-kurangnya bahagian yang kedua ni, kita ada pilihan untuk kita sebut pada diri kita, pada masyarakat kita, untuk kita bersedia ke arah ghazwi, peperangan. Ma ta'ala syu'batin minan nifaq. Maka kalau dua-dua ni tak ada, Yang pertama, dia tak terlibat dengan peperangan langsung. Yang kedua, dia tak pernah terfikir langsung untuk diri dia terlibat dengan peperangan. Maka dia mati dalam syu'batun minan nifaq, satu cabang daripada cabang kemunafikan. Ha, ini memang. Kalau kita tengok ayat-ayat dalam surah At-Taubah, memang clear perbuatan yang menghindarkan diri, mengelakkan diri daripada jihad itu, daripada medan peperangan itu, memang berkaitan dengan munafik, golongan munafik. Iaitu pada zaman Nabi SAW, golongan inilah yang paling banyak membantu. Sehingga kan, kalau mereka ni tak nak, asalnya mereka tolak, kemudian mereka ni tiba-tiba nak ikut balik, Allah tak perlukan dah pada mereka. Kalau tadi macam Kapten sebut, perlu ada personal-personal yang untuk terlibat sebagai ketenteraan. Kalau orang tu orang munafik dan sebagainya, Tuhan tak perlukan mereka untuk mereka turut sama berjihad dengan orang-orang yang beriman. Ini tempelak ataupun Allah SWT perli, Allah SWT kutuk mereka di dalam Al-Quran. Kemudian yang seterusnya ialah Allah SWT akan timpakan malapetaka. Allah SWT akan timpakan bencana disebabkan perbuatan tidak berpaling daripada medan jihad ini. Daripada Abu Umamah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yaghzu au yujahhiz ghazian au yakhluf ghazian fi ahlihi bi khairin asabahu Allahu subhanahu bi qari'atin qabla yaumil qiyamah." Iaitu hadis riwayat Ibnu Majah, iaitu siapa yang tidak berperang ataupun yuhajjiz ghazian, ataupun dia tak persiapkan orang lain untuk pergi berperang. Dia sendiri mungkin tak mampu, tapi dia tak bantu orang lain untuk pergi berperang. Au yakhluf ghazian, ataupun dia tak ganti diri dia tu dengan orang lain untuk pergi membantu dalam peperangan. Fi ahlihi bi khairin, tumpuan dia apa? Tumpuan dia kepada nak buat baik kepada keluarga dia. Nak buat baik pada, bukanlah salah buat baik pada keluarga, tapi apabila berlaku pertembungan tadi ni, ada suruhan ataupun perintah untuk pergi berjihad dan sebagainya, tapi dia masih lagi menumpukan kepada ahli keluarga dia, sengaja membuat lewat-lewat ataupun mengelakkan diri, mencari alasan. Asabahu Allahu subhanah biqari'atin qabla yaumil qiyamah, iaitu Allah SWT akan timpakan kepada dia bencana malapetaka sebelum hari kiamat. Sebelum hari kiamat, tak, bukan nak tunggu lepas kiamat tu, yang tu cerita lain lah. Yang ni sebelum daripada kiamat. Kemudian yang seterusnya ialah Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dalam surah Taubah ayat 44, ciri orang beriman, iaitu ciri orang beriman, la yasta'dinukal ladina yu'minuna billahi wal yaumil akhir ay yujahidu bi amwalihim wa anfusihim wallahu alimun bil muttaqin. Iaitu ciri orang yang beriman tidak akan minta pengecualian. Bila diperintahkan kepada dia untuk pergi berjihad, dia tak akan minta pengecualian. Orang yang beriman, dia tak akan minta minta alasan untuk tidak turut serta. Iaitu orang beriman kepada Allah dan hari kiamat tidak akan minta izin kepada kamu, iaitu kepada Nabi SAW, untuk tidak turut berjihad dengan harta benda dan jiwa mereka. Dan ingatlah, Allah Maha mengetahui akan orang yang bertakwa. Jadi ini ciri-ciri orang beriman. Dia tak ada dalam kepala dia apa alasan nak bagi, ya, tak nak pergi berjihad. Apa alasan tak nak bagi, apa alasan nak bagi supaya dapat pengecualian? Tak. Kalau dia sakit, dia uzur, dia akan cuba setakat apa yang dia boleh. Kalau dia tak mampu dari sudut tenaga fizikal, dia tak nak pergi masuk medan ni, bukan pakai terjun macam tu saja. Dia kena ada latihan ketenteraan, dia kena ada kemampuan ni, nak buka senapan, nak isi peluru pun tak pandai, nak terjun. Ini pun satu hal juga. Semangat ada, tapi hikmah tak ada, kebijaksanaan tak ada. Dia kena package. Nak pergi berjihad ni kena orang yang cerdik. Sebab tu nak pergi, nak Nabi SAW, baginda sendiri yang terjun ke medan jihad. Dia, iaitu baginda lah panglimanya, baginda lah ketua tenteranya yang menyusun strategi dan sebagainya. Ini kena cerdik. Kalau tak, tak memberikan apa-apa. Tak memberikan apa-apa kekuatan pun kepada umat Islam. Beban lagi ada. Tentera tu sepatutnya boleh apa, kita boleh buat kerja-kerja lain, terpaksa usung jenazah dia ni. Sebab apa? Sebab membebankan lah. Baik. Kemudian Allah SWT nyatakan bahawa Allah perintahkan supaya jangan solat jenazah kepada orang yang mana mereka lari daripada medan jihad, iaitu wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabrihi innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun. Surah At-Taubah juga ayat 84, iaitu Allah SWT nyata wala tusalli ala ahadin minhum mata abada, jangan solatkan jenazah dia, jangan solat pada mayat dia, orang-orang munafik ini. Wala taqum ala qabri, jangan berdiri atas kubur dia, berdiri dengan maksud untuk berdoa kepada dia. Innahum kafaru billah, sesungguhnya mereka itu kufur kepada Allah. Allah yang iktiraf kekufuran mereka. Zahir nampak muslim, zahir nampak beriman, pakaian pakaian seperti beriman, tetapi hati mereka kufur kepada Allah. Innahum kafaru billahi wa rasulih wa matu wa hum fasikun, dan mereka itu mati dalam keadaan fasik. Jadi ini merupakan ancaman-ancaman yang berat lah bagi orang yang berpaling daripada daripada medan jihad. Mungkin hukuman tu tak ada hukuman atas dunia, tetapi hukuman di sisi Allah Subhanahu Taala itu sangat berat. Jadi saya kira sekarang itu saya untuk pusingan utama saya serah balik kepada moderator. Baik, jazakallahu khairan jazak kepada Ustaz Hafizuddin di atas hukum kepada mereka yang berpaling daripada medan jihad. Kita tertarik tadi sehingga kan tidak dibolehkan solat jenazah kepada orang yang tak nak keluar berjihad. Sebelum itu ada juga hujah ataupun dalil daripada Ustaz Hafizuddin yang mana jika kelompok ataupun golongan yang tidak keluar berjihad akan ditimpakan bala. Dan banyak lagi tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, masa kita memang sangat mencemburui. Kita cuba stay tune sehingga dapat masuk waktu asar, boleh ya? Boleh ya? Memang tajuk ini saya tengok panel-panel kita ni bukan kaleng-kaleng, dan banyak poin-poin fakta-fakta yang menarik untuk dikongsikan. Dan saya sendiri pun mewakili peserta pun rasa banyak perlu tahu kan. Baik, kita terus kepada pusingan yang kedua, kembali kepada panel kita yang pertama iaitu Al-Fadil Ustaz Kapten Muhammad Asri kita. Tadi beliau menyatakan ada komploksi, ada eksploitasi, dan telah memberi definisi kepada orang yang cuba berpaling daripada medan jihad. Dan kini kita nak juga mengetahui ya, yang mana tadi Ustaz Kapten pun ada sebut bila ada time boycott, kita boycott sekejap je. Bahawa ni isu Palestin, berlaku peperangan, dibom, ada di beritahu, dimaklumkan melalui media, sekali kita timbul rasa semangat. Lepas tu dia diam, tiba-tiba ada bom balik, ada serangan balik, baru kita timbul balik semangat nak menyokong ataupun support mangsa peperangan itu, nak menterjemahkan kita ada di kalangan yang berjuang. Tetapi adakah cukup atau memadai sekadar itu sahaja? Jadi kita perlu daripada saranan ataupun perkongsian daripada Ustaz Kapten untuk kita sama-sama betul-betul dapat menyuburkan jiwa yang semangat terhadap jihad. Jadi kepada Ustaz Kapten Muhammad Asri, dipersilakan. Terima kasih. Saya terus sebab masa sangat singkat. Sebelum saya nak menjawab, saya nak sebut tentang apabila kita berada dalam comfort zone, zone selesa. So ketidakpedulian kita kepada apa yang berlaku pada saudara kita itu sangat mendukacitakan. Perlu diperingatkan, Allah telah berfirman, watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas waliya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbul zalimin. Allah sebut, Allah kata giliran menang, kalah, siapa atas, siapa bawah, semua Allah gilirkan antara manusia. Dan kemudian Allah sebut, bila Allah gilirkan antara manusia, supaya menjadi bukti siapa yang beriman dan siapa yang tidak. Dan sebahagiannya Allah jadikan mereka syuhada, mati syahid. dan Allah tidak suka kepada golongan yang zalim. Muslimin muslimat sekalian, bila kita sebut tentang duduk atas, duduk bawah, menang, kalah, umat Islam di Iraq satu ketika dulu tak pernah menjangkakan mereka akan diserang oleh gerombolan tentera salib yang diketuai oleh ketua salib, tentera salib Amerika. Puluhan negara yang menyertainya. Masa saya di Jordan dulu, di Masjid Hussein di Amman tu, orang kaya Iraq yang menjadi pelarian tu jual jam rado, Rolex, jual murah tu. Orang kaya. Mereka tidak pernah menjangkakan apa yang akan berlaku pada mereka. Umat Islam di Bosnia tak pernah menjangkakan apa yang berlaku pada mereka. Sehinggalah Allah gilirkan yang mana asalnya selesa dan kemudian Allah jadikan mereka dalam keadaan yang sukar. Kita yang duduk dalam keadaan selesa, kita boleh pasti tak kita akan dalam keadaan selesa sepanjang masa? Tuan-tuan, saya nak sebut hari ini contoh bila berlaku di Bosnia, di berlaku Iraq, di Chechnya, siapa yang pergi bantu? Orang yang pergi bantu ni adalah orang yang dulunya mereka sebut sebagai pengganas ataupun teroris. Bila Allah gilirkan mereka diuji, seorang yang dilabel sebagai pengganas itulah yang bantu mereka. Tuan-tuan, ditakdirkan oleh Allah, kalau ditakdirkan oleh Allah, wal'iyadzubillah, kita tak nak benda tu. Kata diserang. Agak-agak tuan-tuan, siapa yang akan datang bantu? Sama. Sama. Tuan-tuan pernah dengar ataupun sebab kebelakangan ni isu Palestin, orang Palestin dia sebut, mana umat Islam? Mana umat Islam? Tuan-tuan tengok video-video macam tu? Seruan begitu? Bukan di Palestin je. Di Bosnia sama. Chechnya sama. Afrika Tengah sama. Mereka mengharapkan umat Islam membantu mereka. Tuan-tuan, demi Allah, jika berlaku pada kita, mulut kita akan mengeluarkan perkataan yang sama. Dan pada ketika itu, dah tak ada gunanya lagi. Sebab masa berlaku pada orang, kita tak peduli. Bahkan menganggap pengganas kepada siapa yang, bahkan simpatisan pun, bukan pergi angkat senjata. Bayangkan. Baik. Okey, bagi menjawab. Sebenarnya, bila sebut tentang jihad ni, kelebihan jihad, semua orang tahu. Dr. Khalid semalam baca banyak hadis kelebihan tentang jihad ni. Hatta kalau dalam ni, tuan-tuan tak ingat hadis tersebut, kalau saya tanya, tuan-tuan tahu tak kelebihan jihad? Jihad tu ada kelebihan besar tak? Tahu. Tapi kenapa tak berjihad? Kan? Bahkan hadis yang dibaca tadi, kan? Man mata walam yaghzu walam yuhaddith bihi nafsahu famata ala syu'batin minan nifaq. Siapa yang mati tak berjihad, tak berperang, tak bercita-cita, tak berniat langsung untuk berjihad, mati dalam cabang orang munafik. Nak cita-cita macam mana berjihad? Pengganas kot. Takkan nak bercita-cita jadi pengganas? Hadis Nabi jelas sebut, kita tak mungkin boleh bercita-cita, kerana bercita-cita untuk berjihad itu bercita-cita menjadi pengganas. Konotasi jihad itu telah dirosakkan. Jihad itu adalah jahat. Jangan kata puak kufar. Hatta umat Islam sendiri pun. Perlis letak tajuk jihad. Wih, jihad? Dengar jihad tu jahat dah. Baik, tuan-tuan. Sebab itu, macam mana kalau kita nak berjihad kalau nama jihad itu sendiri pun telah diburukkan. Sebab tu tak cukup kalau kita hanya cerita tentang kelebihan, fadilat jihad. Tak cukup. mesti mendedahkan penipuan puak kufar, strategi kufar di dalam nak menghancurkan jihad. Kalau tuan-tuan baca, saya ada buat beberapa catatan dalam buku The Global Jihadist Movement yang ni ditulis oleh Angel Rabasa. Ini RAND Corp, kan? RAND Corporation. Dia ni study. Dia ada banyak organisasi yang diupah oleh Amerika untuk study bagaimana nak berhadapan dengan so-called teroris. So dia sebut, dia bagi panduan di dalam nak memerangi apa yang disebut sebagai jihad global. Dan RAND Corp ni, dia membahagikan umat Islam ni kepada empat kelompok: fundamentalis, tradisionalis, sekular dan moderat. Empat. Saya kesampingkan dulu moderat dan sekular. Okey. Saya nak sebut fundamentalis dengan tradisionalis, kan, dua tu. Fundamentalis ni mana-mana orang yang betul-betul mengikut agama. Kalau dalam Al-Quran dan hadis kata ada jihad, jihadlah. Dia ada fikrah itu. Maka dia termasuk dalam golongan fundamentalis. Kan. Dia buat kajian, dia kata Arab Saudi telah menyebabkan penyebaran Islam versi Wahabi sejak 3 dekad lalu dan mempunyai kesan penggalakan pertumbuhan ekstremisme agama di seluruh dunia umat Islam. So, cara agama yang diajar oleh Arab Saudi itu menyebabkan umat Islam tercetus rasa jihad itu perlu. Ini fundamentalis. Adapun tradisionalis, dia kata terbahagi pada dua. Satu golongan mirip kepada fundamentalis. Yang ni kalau tuan-tuan tengok macam Taliban yang umat Islam di Afghanistan, dia bukan grup Salafi. Kan? Tetapi mirip kerana di sisi mereka jihad tu wujud. So golongan ini masuk dalam cenderung kepada fundamentalis, perlu dihadapi juga. Dan mereka buat antara dia punya strategi gunakan sebahagian tradisionalis yang berbaki ni, yang tidak mirip kepada fundamentalis ni, gunakan mereka untuk berhadapan dengan golongan fundamentalis. Sebab itu tuan-tuan tengok, kalau tuan-tuan tengok geng sunnah kan, buat perkampungan sunnah, dia orang pun nak buat juga. Memang digunakan untuk berhadapan. Kita dah bincang sampai perkampungan sunnah dah macam-macam dah. Tahun lepas bomoh, syirik dan sebagainya. Tahun ni jihad, dia tak habis-habis Wahabi. Tak ada tajuk lain. Memang golongan ini digunakan untuk berhadapan dengan fundamentalis. Ini kajian RAND Corporation. Dan mereka ini memang digunakan. Bagi mereka, kita semua gagal faham. Bagi yang faham, dia faham. Asyik-asyik Wahabi, tak ada benda lain. Kita dah bincang macam-macam. So berhati-hati. Okay? Kemudian, perlu difahami bahawa sebenarnya ia satu program yang telah disusun oleh puak kufar, oleh musuh Islam untuk menghancurkan jihad itu sendiri. Sebab itu, musuh Islam menghancurkan daulah Islam. Daulah Islam yang terakhir adalah Daulah Uthmaniyah yang secara rasminya jatuh pada 3 Mac 1924. Sebelum itu dah memang jatuh lah. Tuan-tuan, mereka sedar bahawa apabila adanya daulah Islam, ada khalifah. Mana-mana wilayah umat Islam yang dijentik oleh puak kufar, khalifah akan mengisytiharkan jihad. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita tengok puak-puak kufar ni, dia jajah kalau di Malaysia, British, di Indonesia, Belanda, Filipin, bahagian umat Islam, Spain ambil, Champa, Perancis, di negara teluk British, begitu juga Mesir, Yaman, Sudan. Kemudian Itali ambil Libya, kemudian Perancis sebahagian di negara Afrika. Begitu juga dia ambil Syria. Mereka membahagi-bahagikan wilayah umat Islam setelah jatuhnya daulah Islam. Apa yang berlaku tuan-tuan? Apabila mereka jajah wilayah umat Islam, mereka jatuhkan khalifah dan mereka memperkenalkan divide and rule, pecah dan perintah. Ketika itu umat Islam hanya ada dalam kepompong negara masing-masing. Dia tak peduli dah kepada yang lain. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tanya Mesir, kenapa kamu tak bantu Palestin? Dia kata, I'm Egyptian, not Palestinian. Jordan, kenapa tak bantu Palestin? I'm Jordanian, not Palestinian. Sama tak kita? Sama. Berlaku isu Ambon. Tuan-tuan ingat peristiwa Ambon? Dahsyat berlaku. Sebab tu kata, jangan tuduh orang Arab. Sama je. Kalau tanya apa yang berlaku pada Ambon, kenapa kamu tak bantu? Kita akan kata, saya warga negara Malaysia, itu masalah dalaman Indonesia. Sama. Kerana sistem ini telah dipatrikan dalam jiwa umat Islam. Ini bahana. Bukan kita tak nak berjihad, tetapi jihad itu telah dirosakkan oleh mereka. Tuan-tuan, sebab tu konsep daulah Islam yang dulunya satu wilayah yang besar, khalifah memberi arahan, maka pemimpin-pemimpin wilayah umat Islam mesti patuh. Tuan-tuan, bila mereka buat begitu, Mesir-Mesirnya, Jordan-Jordannya, Malaysia-Malaysianya, Indonesia-Indonesianya, mereka runtuhkan sistem khilafah. Sistem khilafah itu mereka jadikan PBB. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita tengok, dulu khalifah perintahkan pergi jihad. Sekarang ni PBB keluarkan arahan, serang Iraq. Pakat pergi serang. Dan amat mendukacitakan apabila ada umat Islam, negara umat Islam yang terlibat sama. Jutaan umat Islam yang terbunuh. Tuan-tuan, ini bukan isu yang kecil. Bukan isu yang kecil. Kalaulah kita rasa dulu semasa Salahuddin Al-Ayubi nak membebaskan Palestin, tuan-tuan tahu ada kelompok umat Islam yang mengkhianati perjuangan Salahuddin, juga terlibat dengan pokok Kristian membantu. Apabila Mongol nak menjatuhkan Baghdad, Daulah Abbasiyah pada ketika itu, tuan-tuan tahu ada kelompok umat Islam yang membantu Mongol? Kita baca dengan penuh kebencian pengkhianat umat Islam. Bantu Mongol, bantu tentera salib. Tuan-tuan percayalah, 100 tahun akan datang, generasi akan datang akan menulis sejarah. Apabila Baghdad diserang, ada kelompok umat Islam yang menyertai tentera salib membunuh mereka. Apabila Afghanistan diserang oleh tentera salib, ada tentera umat Islam yang berkecimpung bersama dengan mereka membantu. Sejarah akan tertulis bagaimana kita benci kepada pengkhianat pada ketika itu. Umat Islam akan datang benci dengan kita kerana pengkhianatan yang telah dilakukan umat Islam pada zaman ini. Muslim ni muslimat sekalian. Sebab tu sejarah juga mereka rosakkan. Aceh bantu Melaka. Daulah Uthmaniyah beri meriam. Tapi tidak tertulis satu perkataan jihad pun dalam sejarah kita. Tuan-tuan baca dalam buku sejarah, ada tak? Aceh datang untuk berjihad, bantu saudara mereka di Melaka. Tak tertulis. Tuan-tuan, begitu juga Belanda, Portugis datang serang Melaka sebab baca sejarah, poin pertama nak rempah. Bahkan Alfonso di Albuquerque tu antara tokoh besar Kristian. Tuan-tuan, sebab itu sejarah dimanipulasi. Kalau mereka tulis Portugis, Belanda datang ke Melaka sebab nak hancurkan kekuatan umat Islam, umat Islam akan rasa marah dan bangkit. Tapi apabila mereka tulis kerana nak rempah, kita terrelax, bro, nak rempah. Dan begitu Allah sebut watilkal ayyamunu dawiluha bainan nas, begitulah Allah gilirkan. Dan sejarah kita ditipu lagi dengan sejarah moden. Tuan-tuan tengok pengkaji ataupun penganalisa politik ataupun isu antarabangsa, apabila membicarakan tentang serangan Amerika ke Iraq, dia kata apa? Sebab nak minyak. Serang Afghanistan sebab apa? Sebab nak minyak. Di Teluk Kaspia juga banyak minyak. Sebab tu tuan-tuan, saya bukan kata orang yang geopolitik ni bagus, tak bagus. Ada bagusnya juga. Jangan-jangan terlalu obses sangat dengan orang yang apa ni, terlibat dengan geopolitik ni. Kan orang yang terlibat dalam geopolitik ni, pertama sekali dia perlu faham asas Al-Quran dan hadis dulu. Sebelum dia membicarakan tentang geopolitik, kalau tidak dia akan tersasar. Apa yang penganalisa kufar cakap, sama macam dia cakap. Kalau Amerika serang, tuan-tuan, nak minyak Iraq, dia tak perlu pergi jauh. Colombia antara pengeluar minyak besar di dunia. Langkah aja. Amerika dengan Colombia pun bukan bagus sangat. Tak bagus pun. Tapi kita kena sedar apa Allah sebut. Wama naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Tidaklah mereka dendam, mereka bunuh kamu hanya kerana kamu beriman pada Allah yang Maha Mulia dan Maha Terpuji. Keimanan yang ada pada kita menyebabkan mereka memusuhi kita. Minyak tu boleh letak nombor 2, 3, 4. Tapi kerana keimanan yang ada di dalam jiwa umat Islam. Yang tu perlu diketengahkan. Sebab tu tuan-tuan, bila kita bincang, ada berapa minit? Seminit lagi. Banyak lagi ni. Ke sambung bahasa? Hah? Sambung bahasa? Kalau saya kata seminit lagi, kalau saya sambung ni dia tak jadi. Dia tak boleh nak koma. Jadi kita bagi pada moderator lah, kalau tuan-tuan setuju sambung kita sambung, kalau tak sambung tak apalah, setakat tu je. Wallahu a'lam. Okay, baik, insyaAllah kita bagi laluan untuk masuk waktu asar dalam 2 minit lagi kot. Ke kita teruskan, nanti kita pesan awal-awal pada panel, masuk je waktu kita pause sekejap, boleh ya? Setuju ya? Baik, jadi saya tak nak kupas apa-apa, nanti panjang pula. Ya, tuan-tuan perempuan dah boleh ambil intipati ataupun iktibar daripada Ustaz Captain. Kita terus sahaja kepada panel kedua untuk pusingan yang kedua. Sambil kita tunggu masuk waktu asar. Okey, dah masuk waktu asar, kita beri laluan laungan azan asar ya. Baik, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita terus dengan sedikit kesimpulan yang akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Hafizuddin, panel kedua kita. Dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya cuba paling tinggi 3 minit. Paling tinggi. Okay, yang pertama ialah saya cuba rumuskan keseluruhan apa yang kita boleh dapat daripada hul lah, perkampungan sunnah ni. Yang pertama, jihad itu sendiri adalah merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini basic lah. Jihad itu sendiri adalah sunnah, walaupun tak ada dalam rukun Islam, dalam 5 rukun Islam tu, tak ada dalam 6 rukun iman itu, tapi kita tak boleh menafikan sebagaimana yang disebutkan oleh Maulana Asri pagi tadi, iaitu 800 lebih ayat Al-Quran itu menceritakan tentang jihad ataupun yang berkaitan dengan jihad. Baik. Dan yang seterusnya ialah jihad adalah bukti bahawa umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, umat Islam itu adalah umat yang bekerja, bukan umat yang duduk saja. Bukan umat yang duduk saja. Maksudnya kalau kita dalam bidang istilah hari ini, kalau ada netizen ke apa semua, kita bekerja dalam lapangan kita masing-masing. Jihad dalam media sosial, jihad dalam media cetak menulis, jihad dalam buat kajian ilmu, jihad menuntut ilmu, jihad ekonomi dan sebagainya. Semua umat Islam adalah umat yang bekerja. Dan kesemua kerja-kerja umat Islam ini disatukan untuk meninggikan kalimah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang seterusnya ialah perkampungan sunnah ini adalah merupakan muktamar perhimpunan para pencinta sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bukan kita kata kita saja yang cinta sunnah, ramai lagi yang mencintai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tertanggung di atas kita untuk memelihara, untuk memartabatkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada dicemari oleh perkara-perkara yang khurafat, perkara-perkara yang bid'ah dan perkara-perkara yang terkeluar daripada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jihad kita juga. Jihad kita. Kemudian yang akhir sekali, jihad itu walau apa juga wasilah dia adalah bertujuan meninggikan kalimah Allah, bergantung kepada kondisi masa dan juga tempat dan suasana. Kalau negara perang, dia ada cara dia berangkat senjata dan sebagainya. Kalau negara yang aman damai, ada cara dia. Keyboard warrior, sekarang ni orang keyboard warrior. Jadi itu keadaan di tempat kita, maka gunalah platform yang ada. Ini semua yang kita kata, kita sebut sebagai technical dan tactical. Jihad ini dia bersifat technical dan juga tactical. Tapi hadaf dia adalah untuk li'a'la kalimatullahi hiyal ulia. Jadi mudah-mudahan kita dapat ambil manfaat daripada perkampungan sunnah pada kali ini. Dan juga sebagai penutup, mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah SWT, kita semua disabatkan, dikukuhkan berada di atas landasan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita semua mendapat keberkatan dan juga keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekadar itu, mohon maaf atas segala kekurangan. Aku qauli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Semoga tuan-tuan dan puan, perkongsian dalam forum Zuhur keempat yang terakhir ini di perkampungan sunnah kali ini, kita telah dapat pencerahan yang jelas dan natijahnya menjadikan diri kita sebagai Muslim yang sejati, insyaAllah. Tidak takut berjuang atau berjihad. Bijak berfikir, kemudian berjayalah dalam kehidupan yang diredai Allah, seterusnya memperolehi kejayaan juga di akhirat. Alhamdulillah, maka berakhirlah sudah forum Zuhur keempat kita. Jadi ada pesanan buat yang luar dari Perlis, mai-mai dengan senyuman manis, jangan lupa pekena harum manis. Baik, sekian dahulu daripada kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada urus dia.